الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أين وصلنا؟ فبهذا يؤلم قال مؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال فصل في بداية السبق وقدره وترتيبه إلى أن قال فبهذا يؤلم أن تحصيل العلم والفقه يجتمع مع الكسب. وكان أبو حفص الكبير يكتسب ويكرر العلوم، فإن كان لابد لطالب العلم من الكسب لنفقة إياله وغيره فليكتسب وليكرر ولا يكسل. وليس لصحيح البدن والعقل عذر في ترك التعلم والتفقه. فبهذا maka dengan ini yu'lamu dapat diketahui anna tahsilal ilm bahwasanya mendapatkan ilmu wal fikih dan ilmu fikih itu yajtami'u ma'al kasbi dapat dilakukan bersama-sama dengan usaha. Wa kana Abu Hafsin dan adalah seorang ulama yang bernama Abu Hafs Al-Kabir yang sangat agung, yang sangat besar kedudukannya. Yaktasib, dia seorang yang melakukan usaha. Bayukarul ulama, akan tapi di lain sisi dia juga seorang yang mengulangi ilmu-ilmu yang dia ketahui. Fa in kana labud dali talibil ilm, kalau seumpama harus bagi seorang santri minal kasbi dari usaha untuk mencari nafkah, linafqati iyalihi untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, wa ghairihi dan kebutuhan lainnya, falyaktasib maka hendaknya dia mencari usaha dan berusaha untuk mendapatkannya, wal yukarrir wal yaksal, akan tapi dia juga mengulangi pelajarannya dan tidak malas. Walaysa li sahihil badani wal aqli uzrun, dan tidak diperbolehkan bagi orang yang badannya sehat, akalnya juga sehat, dan itu merupakan sebuah uzur, alasan untuk meninggalkan belajar dan memperdalam diri di dalam ilmu agama. Fa innahu la yakunu afghar min Abi Yusuf. Karena sesungguhnya pada zamannya Abi Yusuf tidak ada yang lebih fakir daripada seorang alim yang bernama Abi Yusuf. Walam yamna'hu dzalika min at-tafaqquh. Akan tetapi hal itu, kefakirannya itu tidak mencegahnya untuk memperdalam dalam agamanya. Faman kana lahu malun katsir fa ni'mal mal salih lirajulis salih. Dan barang siapa yang mempunyai harta yang banyak, maka itulah harta yang baik yang berada di dalam genggaman seorang yang soleh. Nah, jadi artinya penjelasan yang kita baca tadi yang disebutkan dalam kitab Ta'lim Muta'lim ini adalah bahwasanya jangan pernah kita mengatakan bahwasanya berkasab atau mencari kasab atau usaha untuk sebagai mata pencariannya, baik untuk nafkah dirinya maupun keluarganya, itu mencegah dia untuk tidak belajar. Sebagaimana diketahui dari hadis Nabi yang berbunyi, "Talabul ilmi faridatun ala kulli." Jadi belajar ilmu agama itu hukumnya wajib kepada setiap muslim. Jadi muslim di situ umum, tidak disebutkan belajar ilmu agama itu wajib hanya bagi santri atau hanya bagi anak muda atau banyak atau hanya bagi laki-laki, tidak, tapi setiap orang yang mengaku dirinya muslim, baik itu laki atau perempuan, tua ataupun muda, apapun pekerjaannya, apapun jabatannya, jika dia itu belum mengetahui tentang ilmu-ilmu yang wajib yang berkaitan dengan sahnya ibadah, sahnya muamalah, dan sahnya menikah, maka hukumnya dia wajib belajar. Dan tidak ada serta bukan alasan kalau jasadnya, badannya dia itu dalam keadaan sehat, tidak sakit, begitu pula psikisnya, akalnya tidak sehat, tidak sakit, maka tidak ada alasan sama sekali untuk dia itu meninggalkan belajar. Nah, ini adalah sesuatu yang sekarang ini bertolak belakangan dengan yang menjadi kenyataan. Di mana sekarang banyak orang yang meninggalkan belajar. Banyak orang yang tidak mau hadir pengajian. Padahal pengajian dilaksanakan di mana-mana. Hampir dikatakan setiap desa ada pengajian. Setiap kota ada pengajian. Setiap desa, setiap kota, setiap sudut kota, dimanapun, RT, RW, dan sebagainya, semuanya, pasti ada ustadznya. Akan tetapi mereka enggan, atau tidak mau datang kepada mereka, guna belajar ilmu yang wajib mereka ketahui. Inilah yang sangat ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, di dalam sabdanya yang berbunyi, "Inni la akhwafu ilaikum makhafati minad dajjal." Jadi aku ini lebih takut kepada kalian melebihi takutku kepada Dajjal. Apa itu yang ditakuti oleh Nabi SAW? As-sakratain. Dua hal yang membuat orang mabuk. Dua hal yang membuat manusia mabuk. Yaitu disebutkan Nabi, sakratul ilm wa sakratul jahal wa sakratul dunia. Jadi yang pertama adalah mabuknya umatku terhadap kebodohan. Itu yang sangat ditakuti oleh Nabi. Ingatkan, yang namanya mabuk itu adalah seorang yang berperilaku atau melakukan suatu tindakan ataupun ucapan yang dia tidak, sama sekali dia tidak sadar apa yang diucapkannya, apa yang ditindaknya, apa yang diperbuatnya, dia tidak paham. Itu orang mabuk. Nah, sekarang ini kan seperti itu. Kita lihat bagaimana orang tua kita di rumah. Mereka dari pagi pikirannya cuma usaha. Mencari harta sebanyak-banyaknya. Dengan cara yang halal walaupun. Akan tetapi tidak ada pikiran sedikit pun. Terkadang, dan itulah keadaan kebanyakan manusia sekarang ini dan kaum muslimin pada umumnya. Untuk hadir pengajian. Mau belajar tentang suatu hukum yang belum dia memahaminya. Berbeda dengan para sahabat Nabi dan para tabi'in serta para orang-orang dahulu yang telah mendahului kita. Mereka lebih mendahulukan urusan agamanya ketimbang urusan dunianya. Sehingga mereka tidak melakukan suatu aktivitas duniawi kecuali setelah benar-benar mereka tahu akan hukumnya dan seluk-beluk yang berkaitan dengannya. Coba lihat bagaimana kita melihat dalam sejarah. Sayyidina Umar bin Khattab, dia masuk ke dalam pasar dengan membawa pecut. Sehingga dia tanyakan setiap pedagang yang ada di pasar tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hukum dagang. Jika dia tidak bisa menjawab, langsung dipecutnya di saat itu juga. Nah, ini adalah sesuatu yang harusnya dilakukan oleh pemerintah. Nah, tapi pemerintah kita sekarang ini, ya seperti yang kita lihat, hanya mengurusi urusan dunia. Jadi sesuatu yang menguntungkan mereka tidak dipikirkan. Sesuatu yang tidak menguntungkan mereka, bahkan membahayakan mereka, justru dipikirkan. Jadi kalau untuk membuat proyek, baik itu proyek yang membuat murka Allah Ta'ala di tanah air kita, mereka perhatikan. Karena apa? Karena keuntungan yang didapatkan dengan memberi izin pada proyek itu dan lain sebagainya itu lebih besar ketimbang kita memberikan izin di dalam proyek-proyek yang halal. Nah, sehingga kita bisa bayangkan selama proyek itu ada, setiap orang yang menandatangani, setiap orang yang ada andil di dalam terbangunnya proyek tersebut, maka setiap orang yang masuk ke dalam proyek itu dan melakukan maksiatan, maka dia ikut menanggung dosanya sampai hari kiamat nanti. Oleh karenanya, alhamdulillah kita bukan termasuk pejabat yang tidak ikut menanggung apapun yang terjadi di masyarakat. Maka setiap pejabat adalah orang yang paling banyak menanggung. Setiap pejabat. Di dalam segala lapisan dan di dalam segala kekuasaannya dimilikinya, dia ikut menanggung setiap yang dilakukan oleh masyarakat. Lihat bagaimana apa yang diucapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Beliau pernah mengatakan, kalau seumpama ada satu orang yang terkilir kakinya atau jatuh dari kudanya dikarenakan jalan yang berlobang, maka aku juga mendapatkan andil dari keadaan tersebut dan aku mendapatkan dosanya. Itu Sayyidina Umar. Oleh karenanya ketika Sayyidina Umar itu akan meninggal dunia, apa yang diucapkannya setelah beliau itu ditusuk sehingga pedang yang menusuknya itu sampai menembus, menyembul sampai di luar perut, dari belakang ditusuknya sampai keluar di perut. Sehingga pada saat itu beliau meminta minuman berupa susu. Diminumnya, ketika diminum susu itu, maka susu itu keluar dari lubang luka tersebut. Nah, tapi di saat itu Sayyidina Umar mengatakan, andai kata Umar ini keluar dari dunia yang fana ini dalam keadaan pas-pasan. Enggak lebih berat kebaikannya, enggak lebih berat kejelekannya. Padahal sangat adil beliau. Sangat warok beliau, sangat zuhud beliau. Tapi beliau itu masih merasa ketakutan yang semacam ini. Ini menandakan orang-orang yang soleh itu semacam itu. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Nabi, setiap orang yang merasa aman daripada tipuan Allah, dia tidak akan merasa aman. Dan barang siapa yang merasa tidak aman dari tipuan Allah, berarti orang itu adalah orang yang aman. Jadi jangan merasa bahwasanya diri kita sudah baik, bahwasanya diri kita sudah maksimal di dalam melaksanakan keimanan, ketaatan dan lain sebagainya. Jangan. Karena yang namanya setan itu sudah bersumpah, tidak akan membiarkan kita sedikit pun berbuat kebaikan. Tidak akan membiarkan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, tidak akan dibiarkan. Oleh karena jangan merasa aman. Kecuali nanti setelah kita meninggal dalam keadaan muslim, baru kita merasa aman. Dan itu setelah kita meninggal dunia. Nah, jadi selama kita masih hidup, jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa soleh. Jangan pernah merasa baik. Akan tetapi kita lihat pada diri kita dengan sisi-sisi negatifnya, sementara kita melihat kepada orang lain dengan sisi-sisi positifnya. Kita melihat kepada diri kita adalah orang yang paling hina di muka dunia. Orang yang paling banyak dosa di muka dunia ini. Sementara kita melihat setiap orang yang ada di sekitar kita adalah para wali Allah. Mereka-mereka yang tidak berdosa. Mereka-mereka yang kasih Allah. Mereka-mereka yang lebih baik jauh daripada diri kita. Hendaknya semacam itu. Dan itulah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, coba lihat bagaimana Sayyidina Umar mengatakan demikian. Sehingga kita tidak bisa membayangkan bagaimana kira-kira lamanya mereka para pejabat segala excellent dan segala bidang serta segala lapisan akan mempertanggungjawabkan segalanya di depan Allah SWT. Tetapi sebagaimana selalu Ustaz jelaskan bahwasanya segala sesuatu di dunia ini sifatnya itu pasti ada kelebihan, ada pula dari sisi kekurangan, itu pasti itu. Jadi seorang pejabat memang banyak kekurangannya banyak. Apa kekurangannya? Dia nanti akan mempertanggungjawabkan segala keputusan. Dia akan mempertanggungjawabkan segala kerugian, segala keresahan yang terjadi di masyarakat, dia akan mempertanggungjawabkannya. Kenapa? Dia yang berkuasa. Dia yang mengurusi. Kenapa dia lalai? Nah, akan tapi dari segi yang lainnya, menjadi pejabat adalah sangat menguntungkan. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Yaumun min 'adilin khairun lahu min ibadati sittina sanah." Satu hari saja dari seorang pemimpin yang adil, dari seorang pemimpin yang bertanggung jawab, dari seorang pemimpin yang menggunakan jabatannya dengan benar, itu lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun satu harinya. Nah, sehingga bisa jadi dia itu seimbang. Nah, oleh karenanya, lebih baik kalau kita itu punya handai tolan, keluarga, orang tua, jadi pejabat, nah, kita doakan biar mati syahid aja. Jadi nanti di akhirat dia tidak ada hisapnya, kan enak. Daripada nanti dia hisap, kan kesian. Sudah dia memberikan keamanan buat kita, memberikan kesejahteraan bagi kita, walaupun dia nanti akan menanggung segala aktivitasnya nanti, sudah itu dia masih harus dihisapkan, kesian. Oleh karena sebagai tanda simpati kita kepada mereka, paling tidak kita itu mendoakan mereka itu supaya meninggal dalam keadaan syahid, sehingga mereka tidak ada tanggungan, nggak ada hisap nantinya gitu. Nah, dan masalahnya yang menentukan seorang itu mati syahid bukan kita, bukan dirinya, bukan orang yang bersangkutan, tapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah yang pertama yang sangat ditakutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sakratul jahal. Orang banyak bodoh. Sekarang ini banyak orang bodoh. Oleh karenanya, Ustaz minta kepada kalian nanti tatkala kalian pulang ke rumah masing-masing, harus ada hammud dakwah dalam hati kalian. Kalau kalian ingin bahagia dengan mendapatkan hubungan yang sangat kuat dan kokoh bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya masing-masing dari kalian mempunyai ham, mempunyai semangat, mempunyai beban untuk berdakwah kepada Allah Ta'ala. Dan tidak harus berdakwah kepada Allah Ta'ala, harus mempunyai ilmu yang banyak, menjadi seorang yang sudah dewasa, menjadi seseorang yang dikenal oleh banyak orang. Tidak, tapi setiap kita, setiap masing-masing dari kita sudah bisa melangsungkan dakwah, dan itu bahkan menjadi sebuah predikat bagi umat Nabi kita Muhammad SAW. Di mana Allah Ta'ala firman dalam dalam ayat yang berbunyi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna. Jadi kalian itu adalah sebaik-baik umat yang pernah diutus oleh Allah Ta'ala, yang pernah Allah ciptakan. Di mana kalian itu sebagai sebaik-baik umat sifatnya adalah, kriterianya adalah selalu memerintahkan orang lain dengan kebaikan dan selalu berseru dan melarang orang lain itu supaya tidak berbuat kemungkaran dan kejelekan. Nah, jadi itu semua bisa kita lakukan. Kita mulai dari keluarga kita. Ada keluarga yang tidak pakai jilbab, tegur. Jilbab itu hukumnya wajib. Kalau kakak keluar atau ibu keluar dari rumah dalam kali tidak pakai jilbab, berapa dosa yang ibu akan dapatkan. Lain lagi, abah kalian yang merestui sebagai pemimpin, dia juga akan ikut menanggungnya. Kesian kan? Kesian ayah kalian. Ayah kalian menyangka bahwasanya hal itu bukanlah suatu tanggungan. Semua yang dilakukan oleh istri, semua yang dilakukan oleh seorang anak, kalau itu berkaitan dengan dosa, dan diketahui oleh suami dan ayah, maka semua dosa itu ikut ditanggung oleh ayahnya. Kita mau ayah kita berada di neraka? Nah, kita harus tegur dengan cara yang baik. Tentunya karena Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, ut'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Jadi hendaknya kalian itu berseru untuk kebaikan dengan hikmah, dengan bijak, dan dengan cara yang baik. Jadi cara memberikan maidhonya dengan cara yang baik, bukan bentak-bentak, pidato bentak-bentak, tidak. Udah itu dengan cara yang baik, tidak menyinggung orang. Dengan cara yang baik, bukan dengan kekerasan. Dengan cara yang baik, dengan kita memperagakannya sebelum kita itu berseru, berdakwah. Kita memulainya. Dan kalau sudah kita lakukan yang semacam itu, 2 bulan kita laksanakan di rumah, selama 2 bulan itu pula, pasti ada bisyarah dari Nabi Muhammad SAW. Pasti. Karena apa? Misalnya begini. Kalau seumpama, kalian datang kepada ustadz sebagai guru kalian. Tiba-tiba kalian datang kepada ustadz dan membawa mobil Alphard sebagai hadiah. Ustadz kan sudah dapat mobil baru. Alhamdulillah. Kemudian, di atas itu ustadz kalian dikasih oleh kalian mobil lebih baru lagi. Bahkan lebih mewah. Mobil itu adalah mobil Alphard. Senang gak kira-kira ustadz? Senang sekali. Bagaimana gak senang? Harganya hampir 1M. Mana ada orang gak senang dikasih duit? Walaupun seorang ustadz ya senang. Tapi senangnya kita pada dunia jangan di tangan aja. Senang karena apa? Bisa jadi modal untuk akhirat. Enak kan kalau kita jalan jauh-jauh dakwah. Kita gak capek. Daripada naik oplet. Atau kita naik pickup. Nah, ustadz bisa ngerasakan. Kalau ustadz waktu dakwah dulu. Ustadz pakai mobil Panther ustadz. Sebelumnya ustadz pakai mobil APV ustadz. Pulang itu capek. Akhirnya gak ngajar paginya. Tapi kok pakai mobil Serena. Apalagi yang terbaru. Walaupun 5 jam perjalanan, 8 jam perjalanan pulang. Masih segar badan itu. Karena bisa tidur di mobil gitu. Nah, oleh karenanya. Ustadz pasti senang. Senang. Sebagai bentuk kesenangannya ustadz kepada anti yang memberikan hadiah itu kepada ustadz. Pasti ustadz memberikan sesuatu tuh paling tidak ustadz mendoakan kan. Ya kan? Mendoakan dan selalu memujinya dan sebagainya itu masya Allah itu. Ustadz perhatikan dan sebagainya ya kan. Kesenangan ustadz ketika menerima hadiah dari kalian. Itu lebih senang Nabi ketika kalian berdakwah untuk umatnya. Nah sehingga apa? Kesenangan yang dirasakan Nabi SAW ketika kalian berdakwah. Itu melebihi daripada rasa senang ustaz ketika ustaz menerima mobil Alphard dari kalian. Sehingga apa? Perhatian yang harusnya ustaz berikan pada kalian. Rasa syukur yang harusnya ustaz berikan pada kalian. Melebihi. Bahkan melebihi daripada rasa syukur ustaz itu adalah yang dilakukan oleh Nabi kepada kita nanti. Ada yang mau dapat perhatian Nabi? Ada yang mau dapat rasa syukur dari Nabi? Dengan bentuk bisyarah dan sebagainya? Dakwah. Nanti pulang ke rumah, pertama kali yang diucapkan ingat. Bi, ma, ya, pak, pak e, ma e. Televisi itu hendaknya dijual. Atau diletakkan di atas lemari. Fem, nanti kalau aku sudah mulai, sudah balik ke pondok, terserah. Mau diturunkan lagi boleh. Beli lagi juga boleh. Tapi selama aku di rumah, tolong. Karena aku ini masih belum bisa mengendalikan hawa nafsu. Selama ini masih berusaha dan bermujahada. Takutnya aku jadi terjerumus ke dalam kesenangan hawa nafsu. Oleh karenanya, bapak harus pengertian dong. Ibu juga. Gitu loh. Bisa ngomong begitu? Jadi ingat ya, itu janji kalian kepada ustadz. Pertama kali datang ketemu orang tua langsung. Pak, Ma'e, ya, Bah, Walid, Umi, Umah, semuanya. Hendaknya televisi itu diletakkan di atas lemah. Atau di ju, uangnya buatku, bilang gitu. Gak apa-apa, lebih baik gitu. Daripada kita terperosok, jangan ya, jangan sekali. Biarkan kita itu bersama Nabi Muhammad. Paham? Nanti kalau kalian itu pulang, kalian tentunya akan masuk ke dalam mal-mal. Kalian akan melihat kepada kemegahan dunia, kemewahan dunia dan sebagainya. Ketahuilah bahwasanya itu adalah sebuah kenikmatan yang sifatnya sama seperti fata morgana. Ketika kita mendekat, hilang, tidak ada. Bahkan bekasnya pun tidak ada. Nah, itulah sifat daripada dunia. La taghurrannaka hayatud dunya wa la yaghurrannaka billahil gharur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gharur. Jadi kehidupan dunia itu adalah sebuah kesenangan yang menipu. Kenapa menipu? Kayaknya sih indah, kayaknya sih enak, kayaknya asyik. Tapi begitu kita pergi, pulang, yang ada capek. Yang ada enggak ada kepuasan batin, enggak ada. Beda, coba kalian rasakan nikmatnya ketika kita belajar bersama-sama. Seperti sekarang ini pengajian, nikmat. Mendengarkan tentang Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, ceritanya Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad. Nikmat, benar asyik, kayaknya kita di surga. Kemudian, tatkala kalian itu berada di Dufan, berada di mall dan sebagainya, rasakan nikmat itu. Bandingkan dengan nikmat yang kamu rasakan di pondok. Pasti kamu itu akan merasakan nikmat yang di sana. Nikmat, tapi cuma bayangan saja. Setelah itu hilang. Tapi nikmat yang ada sekarang ini, alhamdulillah. Jadi begitu keluar dari musola, bikin semangat untuk mendekatkan diri pada Allah dan Rasulnya. Menambah keimanan kita. Menambah bersih hati kita dan sebagainya. Itu nikmat yang sesungguhnya itu. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW. Idza marartum bi riyadil jannah far ta'u fiha. Kalau kamu melewati dengan kebun-kebun surga, maka hendaknya kalian duduk di sana. Nah, inilah tempatnya gitu. Dan inilah kenikmatannya sesungguhnya yang ada di dalam dunia ini. Nah, oleh karena itu, kita yang harus menegur mereka. Kita yang harus memberi nasihat mereka, terutama keluarga kita, jangan sampai mereka terjerumus. Jangan sampai mereka itu tertipu. Jangan sampai mereka dikuasai oleh musuh terbesar kita. Siapa dia? Setan, jangan mau. Kita dengan segala, dia pakai siasat. Setan tuh pintar siasatnya. Dengan segala cara, melalui ijazah, melalui gelar, melalui uang, melalui pekerjaan, melalui yang tampak kepada mereka berupa materi, materi dan sebagainya. Semuanya itu menjadi sebuah siasat yang digunakan oleh setan. Kita juga harus pakai siasat. Gimana caranya supaya ayah kita itu terpengaruh kepada kita? Nah, mulai sekarang harus kita itu berbuat semacam itu. Dia enggak pernah sholat duha, gimana caranya supaya sholat duha? Ibu kita kadang-kadang rambutnya nyembul keluar. Dari depan maupun dari belakang. Maka hendaknya kita berusaha mencari tahu dan mencari cara bagaimana supaya dia tidak melakukannya lagi. Saudara kita berpacaran, itu hukumnya haram. Kita tidak mau saudara kita masuk dalam neraka. Nah, gimana caranya? Nah, ini terpengaruh sama setan. Dia tertipu sama setan. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin menyelamatkan dia. Nah, itulah tugas kita nanti ketika kita pulang ke rumah. Tapi ingat, pesan Nabi Muhammad SAW, tiga hal. Kalau kita laksanakan, maka berarti kita telah dakwah dengan hal. Dan ingat, dakwah bil hal lebih berguna, lebih mancur daripada dakwah bil lisan saja. Apa itu? Pesan Nabi kepada sahabat Nabi adalah ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada, pasti Allah akan mengawasi kita. Jangankan kita, gerak-gerik kita, tindakan kita. Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, ma yaskut min waraqatin illa bi'iznih. Tidak ada satupun daun, dedaunan yang jatuh ke atas tanah ini, ke permukaan tanah ini, kecuali dengan izinnya, apalagi gerakan kita. Jadi daun yang sekian banyaknya miliaran, triliunan di muka bumi ini, tidak ada yang jatuh kecuali pasti dengan izin Allah. Dengan pengetahuan daripada Allah. Apalagi tindakan kita. Gitu. Jadi kita yang diberikan oleh Allah Ta'ala segala macam kenikmatan. Kemudian kita akan menggunakan kenikmatan itu untuk membuat murka Allah. Hasya wa kalla. Itu yang pertama. Yang kedua, adbi'is sayyi'al hasanah. Kalau ada orang yang berbuat jelek kepada kita, maka hendaknya kita balas dengan kebaikan. Tamhuha, kata Nabi, pasti akan menghapus kejelekan dan keburukan itu. Ada orang yang tidak baik, ada orang yang benci kepada kita, kita baiki dia. Pasti dia itu akan mencintai kalian nanti. Ya, itu wasiat yang kedua. Wasiat yang ketiga, wakhalikin nas bihulukin. Dan hendaknya kalian berakhlak, berbudi pekerti dengan orang lain dengan budi pekerti yang baik. Maka dengan cara yang tiga ini, pasti dimanapun kalian berada, pasti akan mulia. Dimanapun kalian berada, pasti akan dirindukan. Dimanapun kalian berada, pasti akan dicintai. Dimanapun kalian berada, pasti akan diperebutkan oleh orang tua untuk menjadi mantunya. Nah, oleh karena itu, Maka hendaknya laksanakan tiga pesan itu sebelum kita berdakwah dengan harapan semoga kita semuanya terpilih menjadi penerus penyambung lidah Nabi kita Muhammad SAW yang meneruskan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita semua dalam waktu yang cepat kita mendapatkan kemuliaan dari dakwah tersebut. Dibuka hati kita dengan futuhal arifin. Dan diberikan kita ilmu laduni. Dan semoga kita termasuk orang yang dipilihnya sebagai orang-orang yang akan mendampingi Nabi Muhammad SAW kelak di akhirat sampai di surga nanti. Al-Hadiniya wal-Kulniyatin Salihah. Wa'alamana wa salafuna salih al-Fatihah. Ya Rabbana a'tarafna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.